Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini ba'da isya yang biasanya kita manfaatkan untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang sifatnya tematik. Jadi untuk malam ini yang kita kaji bukan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita akan mengkaji sebuah tema yaitu Qaswatul Qalb Kabiratun Khatirah. Ini tema pembahasan kita malam hari ini. Qaswatul Qalb Kabiratun Khatirah. Kerasnya hati itu adalah sebuah dosa besar yang sangat berbahaya. Qaswatul Qalb, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk kabiratun min kabairid dzunub, termasuk di antara salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Al-Kabair karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan di sebuah kitab yang beliau tulis, yang beliau susun, berjudul Al-Kabair. Jadi ini satu kitab yang beliau susun khusus membahas tentang dosa-dosa besar. Di dalamnya beliau menyebutkan al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Begitu pula al-ahadith an-nabawiyah, hadith-hadith Nabi yang menyebutkan tentang macam-macam dari al-kabair, macam-macam dari dosa besar. Beliau bagi, ada dosa besar yang merupakan dosa besarnya hati. Ada dosa besar yang muncul dari lisan, dosa besar lisan. Dan ada juga dosa besar yang timbul dari perbuatan al-jawarih, perbuatan anggota badan. Dan di antara salah satu bentuk dosa besar yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Kabair ini adalah Qaswatul Qalb, dosa besar berupa kerasnya hati. Tentunya ketika kita membaca atau mengkaji tema ini, Qaswatul Qalb, kerasnya hati, yang kita maksudkan adalah kerasnya hati yang bersifat ma'nawiyah. Kerasnya hati yang bersifat ma'nawi. Jadi bukan tema pembahasan kita kerasnya hati dari sisi hissi, secara fisik, secara jasad hati itu keras, tidak. Tapi yang kita bahas, yang kita maukan di sini adalah kerasnya hati secara ma'nawiyah. Beliau membuat sebuah judul bab dzikri qaswatil qalb, penyebutan dosa besar berupa kerasnya hati. Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan tentang kondisi Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dan karena sebab mereka, yaitu Bani Israel, mereka melanggar perjanjian mereka kepada Allah, la'annahum, kata Allah, kami laknat mereka, waj'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka qasiyah, menjadi keras. Yuharrifuna al-kalima an mawadih, mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah dari tempat-tempatnya. Ini di antara ayat Al-Quran yang disebutkan padanya tentang qaswatul qalb ini tadi. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang qaswatul qalb, kerasnya hati. Di sini kita akan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hamdahullahu ta'ala wa ra'ah, ketika menjelaskan bab ini dan ayat ini. Qala hafizahullah, kabiratu qaswatil qalb, dosa besar berupa kerasnya hati, wahiyya kabiratun min kabairid dhunub, dan kerasnya hati itu salah satu dosa besar dari berbagai macam dosa besar yang ada. Ini terkadang banyak dari kita yang belum memahami bahwasanya kerasnya hati itu termasuk dosa besar. Yang ketika kita membahas pembahasan ini, kita sendiri khawatir di dalam diri-diri kita, jangan-jangan hati kita telah keras. Dan memang demikian, wajib bagi kita untuk mengkhawatirkan diri-diri kita, jangan-jangan selama ini kita telah terjatuh pada dosa besar ini tanpa kita menyadarinya. Sehingga kita harus betul-betul memahami dan pelajari bagaimana bentuk qaswatul qalb itu, kerasnya hati itu, agar kita bisa menjauhi dosa itu dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari dosa besar itu. Beliau menyatakan, hiya kabiratun min kabairid dhunub, kerasnya hati itu termasuk dosa besar dari sekian banyak dosa besar yang ada. Wa dal qalbu huwa malikul badan, dan hati itu adalah raja dari anggota badan ini. Anggota badan kita, kepala, mata, telinga, hidung, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya, anggota badan itu seluruhnya dipimpin oleh qalbu. Qalbulah yang menjadi penguasa, pemimpin, raja dari anggota-anggota badan kita yang lainnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di jasad ini, di badan ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika segumpal daging itu salahat, benar, sehat, maka akan sehat pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika rusak segumpal daging itu, akan rusak pula seluruh anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, dan ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa idza kana hadha al-qalb layyinan bi dhikrillah subhanahu wa ta'ala lanat lahu al-a'dha'u وانطلقت في فعل الخير. Kalau seandainya hati manusia itu lunak, hati manusia itu lembut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lanat lahul a'dha'u, maka akan menjadi lembut pula, akan melunak pula seluruh anggota badan yang lain. Karena memang apa? Hati itu adalah raja. Semua anggota badan mengikuti bagaimana perintah dari hati. Ketika hati itu keras, maka akan keras pula anggota-anggota badan yang lainnya. Ketika hati itu lunak dan lembut karena berzikir kepada Allah, maka akan lunak dan lembut pula seluruh anggota badan yang lainnya. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya akan menjadi lunak dan lembut karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wan talaqat fi fi'lil khair, dan akan tergerak anggota-anggota badan tersebut untuk melakukan kebaikan. Ini buah dari apa? Layyinul qalb. Buah dari lunaknya dan lembutnya hati. Anggota badan yang lain akan mengikuti dan akan tergerak, ringan untuk digerakkan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hadzal qalbu qasiyan. Adapun sebaliknya, jika seandainya qalbu itu, hati itu keras, fa inna hadza yu'athir 'ala kulli al-a'dha aswatan wa jumudan wa kaslan an ta'atillahi jalla wa 'ala. Sebaliknya, kalau seandainya hati itu keras, maka ini akan memberikan dampak kepada seluruh anggota badan yang lain. Aswatan wa jumudan wa kaslan an ta'atillah, akan menjadi keras pula kaku anggota-anggota badan tersebut, dan akan menimbulkan kaslan, rasa malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita. Kalau kita merasakan rasa malas, enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, jangan-jangan hati kita sudah keras. Dan sekali lagi, kerasnya hati tadi termasuk kabiratun, bukan perkara remeh, bukan perkara sepele. Kabirah min kabairid dzunub, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Maka kita harus hati-hati, kita koreksi diri kita. Ya. Ketika kita malas qiraatul Quran, membaca Al-Quran, coba sehari ini kita sudah membaca Al-Quran berapa jam? Atau jangankan jam, berapa menit kita baca Al-Quran sehari ini? Mungkin kita muncul rasa malas, mau buka mushaf itu malasnya minta ampun. Nah, ini jangan-jangan sudah keras hati kita. Wa na'udzubillah, sebagian kaum muslimin malas melangkahkan kakinya untuk mendatangi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Itu pun malas, apalagi amalan-amalan yang sifatnya sunnah. As-salawat ar-rawatib, sholat-sholat rawatib, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, wa ba'daha, dan setelahnya, dan seterusnya dari amalan-amalan nawafil yang lain. Berzikir, zikir pagi dan zikir petang, berzikir di setiap gerak-gerik kita, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, doa memakai baju, zikir memakai baju, zikir ketika bercermin, zikir ketika menaiki kendaraan, zikir ketika keluar dari rumah, dan sebagainya, dari berbagai macam zikir. Terkadang lidah kita ini kaku, mau mengucapkan zikir itu berat. Nah, ini jangan-jangan muncul karena kekakuan hati yang ada di dalam dada kita. Wa hadzal qalbu qad yaqsu wa yakunu ashadda min al-hajar, dan hati itu bisa jadi mengeras bahkan lebih keras daripada batu. Ini sekali lagi apa maknanya? Ini kerasnya ini secara apa? Secara maknawi, jangan dipahami secara hissi. Masa hatinya keras kayak batu, lebih keras dari batu? Bukan secara fisik yang kita bicarakan, yang kita bicarakan ini maknawinya. Hati itu bisa jadi mengeras dan bahkan lebih keras daripada batu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, menyebutkan tentang kondisi hati yang mengeras lebih keras daripada batu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian mengeras hati-hati kalian setelah itu. Fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati itu mengeras seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Bani Israel. Allah berbicara kepada Bani Israel ketika Bani Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan kondisi mereka setelah itu. Thumma qasat qulubukum, mengeras hati-hati kalian setelah itu, maka lebih keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Fa in wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di sana ada bebatuan yang mengalir darinya sungai-sungai. Ya, ada batu ya yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu biasa kita dapati ya, sungai yang ada di bawah tanah. Itu mengalir di antara celah-celah bebatuan. Batu saja demikian kondisinya. Sekeras apapun batu, ada yang kondisinya masih bisa dilewati air. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang terbelah dan keluar darinya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesungguhnya di antara batu itu ada yang terjatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, batu saja memiliki khasyah kepada Allah. Batu yang keras, kaku, itu masih punya khasyatullah, rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga batu itu jatuh. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan ghafil, lalai dari apa yang kalian perbuat. Falqalbu yakunu aqsa minal hajari idza a'rada an dzikrillahi azza wa jal. Hati itu bisa menjadi keras, lebih keras daripada batu ketika dia lalai dari zikrullah. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaswatul qalbi laha asbabun sayati dzikru ba'dihha. Dan kerasnya hati itu memiliki sebab-sebab. Ada sebab-sebab yang menjadikan hati itu mengeras, di antaranya tadi al-irad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21 menyebutkan tentang masih ya. Di dalam Al-Quran yang menyebutkan pentingnya kita untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut khasyian mutasaddian, akan menjadi tertunduk khusyuk, mutasaddian, dan bahkan terpecah belah min khasyatillah, karena rasa takutnya, rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, terdapat faedah penting yang dari situ ketika kita memahami dengan baik ayat ini, kita bisa mengukur bagaimana kondisi hati kita. Ini jadi salah satu parameter, indikator untuk mengukur bagaimana kondisi hati kita. Fatilawatul Quran bitadabburin tulayyinul qalba. Membaca Al-Quran, tilawatul Quran, dengan tadabbur, tadabbur itu dengan memahami kata per kata Al-Quran tersebut, maksud yang dimaukan di dalam ayat tersebut yang sedang kita baca. Itu tadabbur. Jadi tidak hanya membunyikan dengan makhraj huruf yang tepat, sifat-sifat huruf yang tepat, itu juga harus. Tapi tadabbur tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya melafadzkannya dengan tepat, tapi hati juga berperan di kondisi itu. Itu ketika kita mentadabburi Al-Quran, hati kita sibuk untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita baca itu dengan benar. Membaca Al-Quran dengan tadabbur itu akan bisa melunakkan dan melembutkan hati. Walakin idza a'rada al-qalbu an tadabburi hadha al-Qur'an wa an ta'ammulihi fa innahu yaqsu. Akan tapi jika kalbu itu, hati itu berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an dan dari memperhatikan, menghayati makna-makna Al-Qur'an, maka dia akan mengeras. Ini tabiat hati. Hati itu akan mengeras kalau dia tidak diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disibukkan untuk memahami dan menghayati, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mengeras. Ma'anna Al-Quran law khataba bihi Allahu al-jabala lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Padahal Al-Quran itu kalau diturunkan Allah kepada gunung, artinya khitabnya, syariatnya itu diturunkan, ditujukan kepada gunung yang begitu keras kondisinya, maka gunung itu akan menjadi tertunduk. Yang sebelumnya dia menjulang tinggi ke atas langit, dia akan tertunduk dan terpecah belah. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seandainya syariat Al-Quran diturunkan kepada gunung, kondisinya akan demikian. Tapi merupakan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, syariat Al-Quran, Allah tujukan kepada manusia dan jin. Lalu bagaimana kondisi manusia? Manusia yang seharusnya menjadi khusyuk, timbul rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tahu bahwasanya syariat Al-Quran diturunkan kepada dia, tapi dia kondisinya tidak demikian. Berbeda dengan gunung tadi. Maka kita harus seharusnya malu ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak ada sedikit pun takfir, pengaruh dari Al-Quran itu yang dirasakan oleh hati kita. Tidak bergetar hati kita ketika membaca Al-Quran, sama sekali tidak ada pengaruh yang kita rasakan. Ketika membaca ayat-ayat adab, ayat-ayat siksaan yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, tidak timbul rasa takut dalam hati kita. Maka ini adalah suatu indikasi. Hati kita butuh dibenahi. Hati kita butuh diperbaiki. Lianna qalba ibni Adam yakunu ashadda tajammudan wa qaswatan minal jabal. Fahada huwal qasdu min hadal bab. Dan sesungguhnya hati itu, hati Bani Adam, hati manusia, bisa lebih keras, lebih kaku dibandingkan gunung. Dan inilah yang dimaksudkan dari ayat ini, yaitu tahdzir min qaswatil qalb. Jadi ayat tadi, law anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah. Tujuannya apa? Makna yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari ayat itu apa? At-tahdzir min qaswatil qalb. Peringatan dari bahaya kerasnya hati. Kenapa? Karena jangan sampai hati kita lebih keras daripada gunung. Gunung yang begitu keras fisiknya, kalau Al-Quran, syariat Al-Quran diturunkan kepadanya, dia akan terpecah belah. Karena takut kepada Allah. Ya. Jangan sampai hati kita lebih keras daripada batu yang ada di gunung. Wad-da'watu ila ittikhadil asbab allati tulayyin al-qulub. Dan juga ayat tersebut mengandung faidah, hendaknya atau mengandung ajakan agar kita mengambil, menempuh sebab-sebab yang dengannya hati kita menjadi lunak dan lembut. Wa min a'dhamiha, dan di antara sebab terbesar untuk melunakkan dan melembutkan hati adalah tilawatul Quran bitadabburin wa huduri qalbin. yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur, tidak hanya membunyikan dengan lisan tapi dengan tadabbur. Tadabbur itu amalan hati dan pikiran yang bekerja di situ. Lisan membaca, hati dan pikiran mentadabburinya. Wa huduri qalbin, dan hati, hadirnya hati ketika membaca Al-Quran. Ini yang lebih penting. Fa inna hadzal Qur'ana yulayyimul qulub. Karena sungguhnya Al-Quran ini adalah melembutkan hati. Di antara fungsi Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran kepada Bani Adam, kepada manusia dan jin, adalah untuk melembutkan dan melunakkan hati-hati mereka. Wa min asbabi qaswatil qalb. Kalau tadi beliau sebutkan sebab lunaknya hati dan melembutkan hati, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kita koreksi, hari ini kita sudah meluangkan berapa waktu untuk baca Al-Quran? Ataukah kita justru lebih sibuk dengan dunia kita, kerja sehari semalam dari pagi sampai sore? Berapa jam waktu yang kita habiskan untuk dunia kita? Lebih banyak mana porsi yang kita berikan untuk dunia kita atau akhirat kita? Sibuk memikirkan kerjaan dunia kita atau sibuk mentadabburi Al-Quran? Jangan berbicara mentadabburi Al-Quran, baca saja tidak kita luangkan waktu kita untuk hal itu. Maka ini perlu kita untuk mengoreksi diri-diri kita. Wa min asbabi qaswatil qalb. Kemudian beliau menjelaskan tentang sebab-sebab kerasnya hati. Di antara sebab-sebab kerasnya hati adalah naqdu al-mitsaq ma'allahi jalla jalalu. Di antara sebab hati menjadi keras itu adalah naqdu al-mitsaq, melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, kapan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji apa yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak baca Al-Qur'an, kita tidak akan tahu jawabannya. Allah taala, di antara perjanjian yang telah Allah buat dengan Bani Adam, janji yang telah diikrarkan manusia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-60. Alam a'hadu ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Bukankah telah aku buat perjanjian kepada kalian wahai Bani Adam, alla ta'budus syaitan, jangan kalian beribadah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ini perjanjian yang diantara perjanjian yang Allah buat dengan Bani Adam, yaitu perjanjian berupa jangan kalian beribadah kepada syaitan. Peribadatan kepada syaitan itu seperti apa bentuknya? Banyak sekali. Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara bentuk peribadatan kepada syaitan. Karena syaitan, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah alaihissalatu wassalam, suatu ketika pernah beliau menggariskan sebuah garis lurus, satu garis lurus, khatta khattan mustaqiman. Pernah suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat membuat satu garis lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis lurus yang lain, atau garis-garis yang bengkok yang lainnya yang ada di samping kanan dan kiri dari garis lurus tersebut. Jadi setelah membuat satu garis lurus di tengah, beliau membuat garis-garis yang lain di samping kanan dan samping kirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza sabilullah, ketika dia sambil menunjuk ke garis yang tengah tadi, inilah jalan Allah. Kemudian beliau menunjuk ke garis-garis yang lain yang ada di samping kanan dan kiri dari garis yang lurus tadi. Wahadhihi subul. Dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang yang ada di samping kanan dan kiri dari as-siratul mustaqim tadi. Wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Dan di setiap garis-garis yang menyimpang tadi, Itu garis-garis yang mengantarkan kepada syubhat wasyahwat, itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Maka barang siapa yang lebih memilih untuk menempuh jalan yang menyimpang daripada siratul mustaqim, maka dia telah mentaati syaitan. Maka dia telah menerima dan mengikuti ajakan syaitan. Inilah di antara bentuk peribadatan manusia kepada syaitan, yaitu mentaatinya. Mentaati ajakan syaitan, seruan syaitan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada manusia yang sudah mengikuti ajakan syaitan, mentaati godaan dan seruan syaitan, maka dia telah melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak beribadah kepada syaitan. Dan jalan-jalan yang menyimpang tadi adalah segala bentuk yang memalingkan dari jalan Allah, baik perkara syubhat, kebid'ahan-kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari di dalam bidang akidah, manhaj, kesyirikan, begitu juga asyahwat, syahwat-syahwat yang rusak, yang memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua adalah di antara sebab yang bisa mengeraskan hati seorang hamba, yaitu melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172, Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum." Ini Allah kisahkan, ternyata kita telah pernah mengikrarkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara gaib yang tidak bisa kita ketahui kecuali melalui wahyu. Dan ketika Rabbmu mengambil keturunan dari tulang sulbi Bani Adam, washadahum, ini perjanjian yang Allah ikat dengan kita, yaitu melalui jiwa-jiwa kita. Perjanjian Allah dengan jiwa-jiwa kita. Ketika Allah dan ketika Rabbmu mengambil keturunan dari tulang sulbi, dari sulbi Bani Adam, washadahum ala anfusin, dan Allah mengambil persaksian atas jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum, Allah bertanya kepada jiwa-jiwa manusia seluruhnya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, wahai jiwa-jiwa manusia? Qalu bala, dan ketika itu jiwa-jiwa manusia semuanya menjawab, qalu bala, tentu wahai Rabbku, syahidna, kami mempersaksikan hal itu. Hal ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran, berita gaib ini yang wajib kita imani. Allah sebutkan dalam Al-Quran, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian kelak di hari kiamat tidak menyangkal, tidak berhujah di hadapan Allah bahwasanya kami telah lupa dengan perjanjian tersebut. Makanya Allah sebutkan biar kita tidak punya alasan nanti di hari kiamat, kami lupa dengan perjanjian itu ya Allah. Yalah, telah Allah sebutkan dan Allah ingatkan kita bahwasanya kita telah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjanjian, pengakuan kita bahwasanya Allah adalah Rabb kita dan kita hanya beribadah kepadanya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fallahu qad akhadha al-mithaq 'ala bani Adam wa hum fi aslabi abaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari Bani Adam dalam keadaan mereka masih berada di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Tsumma akhadha 'alaihim al-mithaqa ay ya'buduhu, kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yusyriku bihi syai'an, dan agar jangan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perjanjian yang harus kita ingat bahwasanya kita telah berjanji kepada Allah, kita akan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faman 'abada ghairallah faqad khana hadzal 'ahd. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berkhianat, mengkhianati Allah di dalam janjinya tersebut. Wa akhlafa hadzal mitsaq, dan telah melanggar sumpah yang telah dia ikrarkan kepada Allah. Wa hadza kama dzakarallahu 'an bani Israil. Dan ini pula yang telah terjadi pada Bani Israel. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kondisi Bani Israel yang mereka melanggar janji mereka kepada Allah, dan kemudian Allah timpakan kepada mereka berbagai macam hukuman. Yang mana ayat-ayat yang akan kita baca ini mengisahkan tentang Bani Israel, jangan kita merasa aman. Wah, itu kan khitabnya, ayatnya berbicara tentang Bani Israel. Kemudian kita merasa kita tidak akan mengalami kondisi yang sama seperti yang akan yang dialami oleh Bani Israel. Tidak. Ya. Apa yang terjadi pada Bani Israel bisa jadi terjadi pada umat ini, dan kita harus berhati-hati darinya. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12 dan ke-13. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa Bani Israel وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا." Kita akan sedikit membaca pembahasan atau penjelasan tafsir dari ayat ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi sekali lagi, ayat ini walaupun berbicara tentang Bani Israel, walaupun berbicara tentang Bani Israel, apa yang terjadi pada mereka juga bisa menimpa kita jika kita melakukan perbuatan sama dan persis seperti apa yang dilakukan Bani Israel. Maka hukumannya, dampak negatifnya juga akan bisa kita rasakan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh telah Allah ambil mitsaq, perjanjian terhadap Bani Israel. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami pilih dari mereka 12 naqib, 12 pemimpin kita ambil dari mereka, yaitu pemimpin yang membawai umat Bani Israel. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, yaitu aku akan senantiasa menolong kalian, memberikan taufik kepada kalian. Ini janji Allah. Allah akan senantiasa menolong mereka, bersama dengan mereka, menjaga mereka, memberikan taufik kepada mereka, tapi ada syaratnya. Ini janji Allah. Allah akan senantiasa bersama mereka, menolong mereka, menjaga mereka. Lain aqamtumus salata, jika kalian senantiasa menegakkan sholat. Ini janji pertama yang Allah ikat dengan Bani Israel. Lain aqamtumus salata, jika kalian senantiasa menegakkan salat. Wa ataitumuz zakata, dan kalian senantiasa menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku. Menegakkan salat yang pertama, perjanjian yang Allah buat dengan Bani Israel. Ini juga kita terkena janji tersebut, karena syariat sholat juga mengenai umat ini. Maka sudahkah kita menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya? Menegakkan sholat baik ditinjau dari gerakan-gerakan yang sudah tepat sesuai dengan sunnah Rasul, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ruku, i'tidal, sujud, zikir-zikirnya sudah menetapi dan mencocoki sesuai dengan sunnah Rasul. Itu amalan-amalan yang sifatnya zahir, harus kita tegakkan. Dan yang lebih penting dari itu adalah khusyuk, al-khusyuk fil qalb, hadirnya hati ketika sholat, adanya rasa khusyuk ketika sholat menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Subhana Rabbiyal A'la, sudahkah hadir di dalam hati kita? Ya. Istihadar, menghadirkan dalam hati kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru ketika kita membaca zikir-zikir itu kita lalai? Yang kita pikirkan bukan keagungan dan kebesaran kemahatinggian Allah, yang kita pikirkan dagangan kita di pasar. Yang kita pikirkan pendapatan kita sebulan ini bagaimana? Masih kurang atau ya? Demikian. Yang kita ingat urusan ini, urusan itu dari berbagai macam urusan duniawi. Ya. Berarti kalau seperti itu belum khusyuk namanya. Itu makna iqamatus shalah. Menegakkan sholat tidak hanya dari gerakan zahirnya, fisiknya, begitu juga zikir-zikirnya secara lisan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati ketika sholat. Wa ataitumuz zakah. Ini janji yang kedua yang Allah buat dengan Bani Israel. Dan ini juga mengenai umat ini, yaitu syariat zakat. Menunaikan zakat, menyerahkannya kepada orang yang memang berhak dari kalangan mustahik zakah. Sudahlah kita menunaikan zakat dengan benar. Di sana ada zakat yang namanya zakat uang. Sudah kita betul-betul menghitung uang kita dengan tepat sehingga kita bisa mengeluarkan uang itu, zakat dari uang tersebut dengan tepat, tepat dari sisi nominalnya, tepat dari sisi waktu pengeluarannya, ataukah kita masih bermalas-malasan? Nah, dan ini tidak jarang terjadi. Seorang kalau disuruh menghitung perdagangannya, bagaimana perdagangannya laba ataukah tidak, dia betul-betul serius menghitung. Jangan sampai dagangannya rugi. Harus untung. Kalau untungnya untung berapa, dia harus tahu. Ya, untungnya sekian. Sampai koma-komanya dia hitung. Tapi kalau masalah zakat, dia lalaikan. Kapan dia harus berzakat, tahun ini di bulan apa, ya, haulnya itu di tanggal berapa, nisab yang sudah kita capai di tanggal berapa sehingga kita bisa menghitung haulnya, kapan kita harus keluarkan zakat itu, kita seringkali lalai. Nah, ini juga diantara sebab kerasnya hati. Melalaikan tadi, menegakkan sholat kita lalaikan, menunaikan zakat juga kita lalaikan. Kemudian yang ketiga, wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqrabtum lahum qardan hasana. Janji, perjanjian yang keempat adalah amantum birusuli wa azartumuhum, yaitu kalian beriman kepada para rasulku, wa azartumuhum, dan kalian mengagungkan para rasulku, ai azamtumuhum wa daitum ma yajib lahum min al-ihtiram wa ta'ah, yaitu engkau benar-benar mengagungkan rasul-rasul itu dan menunaikan apa yang wajib atas kalian terhadap mereka dari bentuk ihtiram, penghormatan kepada mereka dan ketaatan kepada mereka. Ini Bani Israel sudah melanggar hal ini. Mereka masalah sholat tidak ditunaikan dengan tepat, tidak ditegakkan dengan benar, zakat juga mereka langgar, ya. Kemudian beriman kepada Rasul yang mana Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para Nabi dan Rasul adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi mereka Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sehingga mereka melanggar janjinya kepada Allah. Waqarabtumullaha qardan hasana. Ini perjanjian yang berikutnya, yang keempat. Waqarabtumullaha qardan hasana, dan engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu as-sadaqah wal ihsan. Sadaqah dan ihsan, perbuatan baik. Ini Allah bahasakan dengan al-qard, pinjaman. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk motivasi dan hasungan untuk kita bersemangat di dalam bersedekah dan berbuat baik. Jadi jangan sampai kita menganggap sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita habiskan di jalan Allah, kebaikan yang kita berikan kepada hamba-hamba Allah itu hilang, lenyap. Nah, itu sebagai bentuk pinjaman kita kepada Allah, dalam arti Allah akan mengembalikan apa yang telah kita pinjamkan itu sempurna, bahkan lebih baik berlipat-lipat ganda dari apa yang telah kita keluarkan. Ya. Tentunya Allah tidak butuh pinjaman. Allah tidak butuh pinjaman, Allah maha kaya. Tapi Allah sebutkan, Allah bahasakan dengan pinjaman agar Bani Adam ini bersemangat di dalam mengeluarkan kebaikan, bersedekah, dan beriman meyakini bahwa sedekah itu tidak akan lenyap. Tapi akan Allah kembalikan dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Ini tadi perjanjian-perjanjian yang telah Allah buat dengan Bani Israel. Maka ketika mereka mau mengamalkan atau melaksanakan janji tersebut, Allah akan menjanjikan balasan yang Allah sebutkan berikutnya, yaitu laukafiranna ankum sayyi'atikum, niscaya aku akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, walau dukhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan niscaya akan aku masukkan kalian ke surga-surga jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini perjanjiannya. Jadi ketika Bani Israel mau melaksanakan janjinya, Allah akan balas dengan ini, yaitu inni ma'akum, yang pertama, aku akan senantiasa bersama kalian. Allah akan berjanji akan senantiasa menjaga mereka, menolong mereka, ya. Kemudian akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini janji yang kedua. Dan janji Allah yang ketiga adalah akan memasukkan mereka ke dalam al-jannah, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Dan barang siapa yang kufur setelah itu di antara kalian, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Berarti kalau yang melanggar janji Allah ini tadi, dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Barang siapa yang tidak mau menegakkan sholat dengan benar, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat dengan tepat, dia menyimpang dari jalan yang lurus. Barang siapa yang tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau mengagungkan sunnahnya, tidak mau mengikuti bimbingannya, dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Barang siapa yang enggan untuk memberikan pinjaman kepada Allah, dia juga telah menyimpang dari jalan yang lurus. Lalu bagaimana kondisi Bani Israel setelah mereka membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sebutkan kondisi mereka. فَبِمَا نَقَلْبِهِمْ مِثَاقَهُمْ. Ternyata mereka melanggar janji Allah. Dan karena sebab pelanggaran yang mereka lakukan terhadap janji Allah, لَعَنَّهُمْ. Ini balasan bagi mereka. Hukuman bagi mereka yang pertama adalah لَعَنَّهُمْ, kata Allah. Kami laknat mereka. اللَّعْنَهْ أَيْ أَطَّرْدْ وَلِبْعَادْ min rahmatillah. Laknat dari Allah maksudnya adalah dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu aghlaqu ala anfusihim abwab ar-rahmah wa lam yaqumu bil 'ahdi alladhi akhadha 'alayhim alladhi huwa sababuha al-'azam. Ini adalah sebagai bentuk balasan bagi mereka ketika mereka sendiri yang menutup untuk diri mereka pintu-pintu rahmat Allah. Jadi kalau seorang dijauhkan dari rahmat Allah, tidak ada sebab kecuali mereka sendiri yang menutup pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebab tadi melanggar janji Allah. Hukuman yang kedua, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Ini yang sedang kita bahas. Kerasnya hati itu disebabkan karena pelanggaran kita terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah jadikan hati itu kaku. Ghalidhatun la tajidi fiha al-mawa'id. Hati itu menjadi kaku, keras, tidak bermanfaat baginya nasihat-nasihat. Kalau mendengar nasihat, kajian-kajian agama yang disebutkan padanya Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tidak ada pengaruh yang dirasakan di dalam hatinya. Wala tanfa'uhal ayatu wan nadhar, dan tidak bermanfaat bagi hati yang keras itu ayat-ayat Al-Quran dan peringatan-peringatan yang disebutkan di dalamnya. Fala yuraghibuhum tashwiq wala yuz'ijuhum takhwif. Sama sekali tidak mempengaruhi hati itu ketika disebutkan janji pahala Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang janji Allah kepada orang-orang yang melakukan ketaatan dan amalan soleh, hatinya tidak tergerak untuk melakukan itu. Begitu juga sebaliknya, wala yuz'ijuhum takhwif, ketika disebutkan ancaman siksa bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, hatinya tidak merasakan takut. Ini tanda kerasnya hati. Wahada min a'zamil uqubati 'alal 'abd. Ini adalah di antara hukuman terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Ayyakuna qalbuhu bihadhi sifatillah allati la yufiduhu al-huda wal khair illa syarran. Yang mana hatinya, kondisinya seperti itu, tidak bermanfaat bagi hati tersebut petunjuk kebaikan kecuali semakin menjadikan hati itu jelek. Jadi kalau hati seorang itu sudah keras, sudah kaku, ya, ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar, nasihat-nasihat di dalam Al-Quran yang dia dengar, tidak menambah di dalam hatinya kecuali kejelekan. Tambah jelek dan tambah jelek. Kenapa? Karena tidak bermanfaat hati itu mendengar nasihat-nasihat di dalam Al-Quran. Ini tadi hukuman kedua yang Allah timpakan kepada Bani Israel ketika mereka melanggar janjinya kepada Allah. Yang ketiga, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Hukuman yang ketiga adalah mereka Allah jadikan mengubah-ubah ayat Allah dari tempat-tempatnya, yaitu bermudah-mudahan ibtulau bitaghyir wa tabdil. Mereka dihukum dengan melakukan taghyir wa tabdil. Faj'aluna lil kalam alladhi aradallahu bi ma'na ghayra ma'na aradallahu wa la rasuluh. Itu apa yang terjadi pada diri orang-orang mu'awwilin, muharrifin, yang suka mengubah-ubah ayat Allah, mengubah-ubah baik lafadznya maupun maknanya. Ini berarti di antara bentuk, ya, dan tanda telah dia telah melanggar janjinya kepada Allah sehingga Allah jadikan dia mengubah-ubah ayat Allah, mentakwilnya dengan takwil yang rusak dan mentahrifnya. Hukuman yang keempat, annahum nasu hadzan mimma dzukiru bih. Mereka lupa bagian yang mereka diingatkan dengannya, yaitu Bani Israel, fa innahum dzukiru bitaurah wa bima anzalallahu ala Musa. Bani Israel diingatkan dengan Taurat yang diturunkan kepada mereka dan dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fanasu hadzan minhu, maka mereka pun karena melanggar janjinya kepada Allah, mereka lupa dengan apa yang Allah turunkan itu. Wa hadza syamilun li nisyani ilmihi wa annahum nasuhu wa da'a anhum. Ini mencakup lupanya mereka kepada ilmu. Ya. Jadi ketika seorang lupa pada ilmu syar'i yang sebelumnya telah dia pelajari, ini terjadi juga karena apa? Karena dia telah melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jadikan dia lupa dari ilmu yang telah dia pelajari sebelumnya. Wa annahum nasuhu, dan bahwasanya mereka melupakannya. Wa da'anhum, dan hilang dari mereka. Wa lam yujad katsirun man sahumullahu iya uqubatan minhu lahum, sehingga tidak tersisa bagi mereka dari apa yang telah Allah lupakan atas mereka sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Ini juga mencakup lupa dari amalan kebaikan, lupa untuk lalai dari mengamalkan perbuatan baik, amal-amal ketaatan, yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan ketaatan tersebut, sehingga diantara bentuk hukuman yang Allah timpakan bagi seorang yang melanggar janjinya kepada Allah adalah tidak Allah beri taufik dia untuk melakukan ketaatan ini. Kemudian hukuman yang kelima yang disebutkan dalam ayat tersebut, la tazalu tattalu ala kha'inatin minhum, dan senantiasa engkau akan mendapati orang-orang yang berkhianat di antara mereka. Ai khianatullah wa li'ibadihi al-mu'minin. Seorang yang melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah timpakan pada dirinya sikap khianat, suka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhianat kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya, jadi kalau kita mendapati ada orang yang suka berkhianat, tidak amanah, kalau diberi amanah dia langgar, tidak dia tepati, dia berkhianat. Ya. Dalam urusan bisnis, ya, urusan muamalah, jual beli, dia sudah diberikan kepercayaan saudaranya untuk mengelola hartanya, tapi dia berkhianat. Nah, ini jangan-jangan hukuman, karena dia telah melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan pada dirinya sikap khianat, suka berkhianat. Di akhir penjelasan ini, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, wa hadhil khisal adz-dzamimah hasilatun likulli man ittasafa bi sifatihim. Ini yang penting untuk kita kasih garis, ya. Hukuman-hukuman yang menimpa Bani Israel ini juga akan terjadi, akan menimpa pada setiap orang yang memiliki ciri-ciri sama seperti mereka, yang memiliki sifat sama dengan Bani Israel tadi, yaitu sifat apa? Melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan timpakan kepada mereka hukuman yang sama dengan apa yang telah Allah timpakan kepada Bani Israel. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi qaswatul qalb, kerasnya hati itu diantara sebabnya adalah karena pelanggaran seorang hamba terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan janjinya kepada Allah, maka Allah hukum dia dengan kerasnya hati. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.